Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama berkumpul di salah satu masjid yang Allah Subhanahu wa taala miliki dalam rangka bertolabul ilmi syar'i, yang mana begitu pentingnya bagi kita terhadap ilmu agama tersebut, sehingga para ulama menyebutkan bahwa ilmu agama lebih kita butuhkan daripada makanan, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ulumuddin ahwaju ilaina minal at'imah. Ilmu agama lebih kita butuhkan daripada makanan dan minuman. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, bahwa kekurangan makanan atau tidak makan sama sekali itu akan berdampak pada fisik manusia. Maksimalnya dia mati. Nah, sedangkan ketika seorang hamba atau seorang manusia kekurangan ilmu atau bahkan tidak memiliki ilmu sama sekali, maka hati dia akan mati. Dan matinya hati seorang insan itu lebih parah, lebih berbahaya daripada jasad dia yang mati. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan umat manusia lalai untuk mensyukurinya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak umat manusia yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kesehatan, namun nyatanya dia pergunakan nikmat kesehatan tersebut untuk perkara yang sia-sia, yang tidak memiliki manfaat sama sekali, bahkan tidak memiliki faedah untuk perkara dunianya. Dan berapa banyak pula kita dapati umat manusia yang diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan untuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sekian banyak kemaksiatan. Iya dan bila. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah tidak menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang lalai untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan dua kenikmatan tersebut dalam rangka melaksanakan amalan yang mulia. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa amalan yang kita lakukan saat ini merupakan a'zamul a'mal as-salihah fi hadzal yaum. Amalan yang paling utama, yang paling afdol untuk dikerjakan di zaman kita saat ini. Mengapa demikian? Dikarenakan di zaman kita sekarang sekian banyak syubhat dan syahwat itu dapat kita temui di mana-mana. Tidak di luar, tidak di rumah, dipenuhi dengan yang namanya syubhat dan syahwat. Dan cara untuk menangani itu semua adalah dengan ilmu. Para ulama menyebutkan bahwa al-qulub dha'ifah. Hati itu lemah. Wasyubhat qattafah. Sementara syubhat senantiasa datang menyambar hati umat manusia. Nah, dan di antara perkara yang dinasihatkan oleh para ulama untuk kiranya bagi kita mempelajari hal tersebut, bahkan mereka mengatakan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mengutamakan perkara yang satu ini ketimbang perkara yang lain, yaitu perkara aqaid, ya, permasalahan akidah. Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama bahwa Islam memberikan porsi yang sangat penting untuk permasalahan akidah. Begitu pentingnya akidah tersebut di dalam syariat Islam sehingga akidah tadi dijadikan sebagai barometer atau timbangan atau mizan baiknya amalan seorang hamba. Seorang hamba tidak akan selamat di dunia, terlebih di akhirat nanti, manakala akidahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, seorang hamba atau seorang muslim akan selamat di dunia dan di akhirat nanti ketika akidahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama tentang hadis yang menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat nanti akan didatangkan seorang pria dari kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di situ disebutkan bahwa pria tersebut mati kemudian menghadap Allah tanpa membawa amalan satupun kecuali sebesar bitaqah, yaitu sebesar biji kartu atau sebuah kartu. Naam, sebuah kartu. Maka disebutkan dalam hadis tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan catatan amalan kejelekan dia sebanyak 99 sijillat, 99 gulungan. Yang satu gulungan tersebut panjang dan luasnya sejauh mata memandang. Selama di dunia dia bergelimangan dengan yang namanya dosa. Namun ketika 99 lembar catatan kejelekan tersebut dinaikkan dalam satu anak timbangan, kemudian sebuah kartu tadi dinaikkan pada timbangan yang lainnya, ternyata di luar dugaan. Ya. Ternyata sebuah kartu tersebut mampu mengalahkan 99 lembar atau 99 gulungan catatan amalan kejelekan dia. ternyata sebuah kartu tersebut bertuliskan kalimat tauhid. Nah, selama di dunia memang dia bergelimpangan, ya, atau bergelimpangan dengan yang namanya dosa dan kemaksiatan. Namun dia mampu menjaga dan merealisasikan tauhid dia, menjaga tauhid dia dari noda-noda kesyirikan. Sehingga sepantasnya lah bagi kita untuk memperhatikan perkara yang satu ini. Kita curahkan semua kemampuan kita untuk mempelajari permasalahan akidah. Dan pada kesempatan malam ini insyaallah taala kita akan membacakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang kita ambil dari kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian kita akan membacakan syarah kitab tersebut yang dibawakan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullahu taala. Nah, di antara pokok dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini pula masuk dalam rangkaian pembahasan akidah, adalah at-tasdiq bi karamati awliya, membenarkan adanya karomah yang terjadi pada para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yujrillahu ala aidihim min khawarikil adat fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wat ta'thirat. Dan apa saja yang terjadi pada mereka dari kejadian-kejadian yang luar biasa, baik itu pengetahuan mereka yang melebihi dari keumuman orang, atau al-mukasyafat, disingkapnya sebahagian perkara ghaib kepada mereka, dan anwa'ul qudrah wa ta'thirat, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Kal ma'thur an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha. Sebagaimana karomah tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana penyebutannya terdapat di dalam surat Al-Kahfi, tentang kisah Ashabul Kahfi. Wa an sadri hadhihi al-ummah min as-sahabah wa tabi'in wa sa'iri qurunil ummah wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dan juga wajib bagi kita untuk membenarkan dan meyakini karomah yang terjadi pada umat ini, baik itu yang terjadi di kalangan para sahabat atau para tabi'in atau pada setiap masa, ya, terjadi yang namanya karomah, dan karomah ini akan ada terus hingga hari kiamat nanti. Nah, di sini dikatakan bahwa wa min usul ahli sunnah, di antara pokok keyakinan ahli sunnah adalah at-tasdiq bi karamati awliya, membenarkan karomah yang terjadi pada para wali. Nah, apa itu karomah? Karomah adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, amrun khariqun lil 'adah yujrihi Allahu 'ala yadi waliyyin min awliya'i ma'unatan lahu 'ala amrin diniyyin aw dunyawiyyin. Ini kata beliau. Karomah itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa, ya, yang terjadi di luar dari kebiasaan pada umumnya. Nah, ya, yujrihillahu ala yadi waliyin, yang mana kejadian karomah ini terjadi kepada para wali, ma'unatan lahu, sebagai bentuk pertolongan baginya, ala amrin diniyin, di dalam perkara agama maupun perkara dunia. Ini definisi al-karamah. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua kejadian luar biasa yang terjadi di dunia ini itu dinamakan dengan karoma. Ya. Ada pula, nah di sana ada juga kejadian luar biasa yang terjadi. Ya. Namun kejadian tersebut terjadi pada orang yang mendakwakan risalah, mendakwakan kenabian. Dan ini bukanlah dikatakan sebagai karoma, namun dikatakan sebagai apa, Pak Amir? Naam, al-mu'jizah. Ya. Kemudian di sana pula ada kejadian yang luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang kesehariannya terkenal dengan melakukan tindakan-tindakan kefasikan, bahkan kekufuran, ya'udzu billah. Ya, terkadang kita dapati atau kita mendengarkan si fulan yang tidak pernah sholat, atau si fulan yang jarang kelihatan di masjid memiliki kemampuan demikian, mampu menyembuhkan penyakit, mampu berjalan di atas air, mampu berjalan di atas apa, udara. Nah, maka kita katakan bahwa ini bukanlah al-karoma, karena karoma sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu terjadi pada para wali. Nah, sementara wali telah didefinisikan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu para wali. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki rasa takut dan juga tidak bersedih terhadap apa yang menimpa mereka. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga bertakwa. Jadi syarat seseorang itu dikatakan sebagai wali adalah yang pertama, dia harus beriman, dalam artian dia seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua, yattaqun, at-taqwa. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terkait takwa ini juga sudah didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Thalaq Ibnul Habib rahimahullahu taala, beliau mengatakan at-taqwa ta'atun 'ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Wa taqwa tarku ma'siyatillah 'ala nurin min Allah makhafata iqabilillah. Takwa itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu pula meninggalkan kemaksiatan di atas dasar ilmu, karena takut akan azab dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapati orang yang mengaku dirinya sebagai wali namun tidak terpenuhi padanya salah satu dari dua persyaratan ini, atau bahkan tidak ada dua persyaratan tersebut pada dirinya, maka kita bisa pastikan dia bukan seorang wali. Ya. Walaupun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa menurunkan hujan atau bisa menahan hujan, ya, yang diistilahkan dengan pawang hujan, atau bisa mengendalikan binatang-binatang buas. Nah, mereka bukan para wali. Yang seperti demikian dikatakan oleh para ulama, mereka lebih mendekati kepada sahir wasyahwadah. Ya. Mereka adalah para penyihir dan dukun. Para penyihir dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara khodam-khodam mereka, mereka mampu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh keumuman dari umat manusia. Kemudian kata Syekh Yasin rahimahullahu taala, wa qad tawatarat nususul kitabi was sunnah wa dalatil waqa'i qadiman wa hadithan ala wuqu'i karamatillahi li awliya'ih al-muttabi'in li hadhi anbiya'ih. Dan telah banyak disebutkan di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, serta ditunjukkan pula dengan kenyataan yang terjadi baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Ala wuqu'i karamatillahi li awliya'i, yang menunjukkan adanya karomah yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-muttabi'in li hadhin anbiya'ihim, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kita dapati ya di kitab-kitab sirah yang disebutkan oleh para ulama kita, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada salafun as-salih. Seperti kisah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Nah, kemudian beliau mengutus sebuah pasukan untuk melakukan invasi ke daerah timur. Akhirnya mereka berangkat. Ketika terjadi peperangan, dalam keadaan ketika itu sahabat Umar bin Khattab tengah berada di kota Madinah. Nah, kemudian sahabat Umar bin Khattab yang ketika itu tengah berkhutbah, ya, khutbah Jumat, tiba-tiba beliau mengatakan, "Ya Sariyah, al-Jabal al-Jabal." Wahai para pasukan, dakilah gunung, dakilah gunung. Maksudnya apa? Maksudnya di situ beliau mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ditampakannya kepada beliau keadaan yang terjadi pada pasukan yang beliau utus. Ketika itu pasukan yang beliau utus tengah menghadapi masa-masa genting, hampir sampai pada tingkatan kalah. Maka sahabat Umar bin Khattab seketika memerintahkan para pasukan tersebut untuk mendaki ke gunung guna melakukan strategi atau menyusun strategi. Dan ternyata ucapan sahabat Umar bin Khattab tersebut didengarkan oleh para pasukan yang jaraknya sangat jauh. Dulu belum ada HP, belum ada 3G, apalagi 4G. Nah, dan ini merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar bin Khattab. Demikian pula karomah yang terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mampu mengetahui isi dari perut istri beliau, jenis kelaminnya apa, nah anaknya lagi ngapain sekarang di dalam perut. Beliau khabarkan hal tersebut kepada istrinya. Sementara dahulu belum ada fasilitas-fasilitas yang ada seperti di zaman kita saat ini, seperti USG atau yang semisalnya. Namun beliau mampu untuk mengetahui jenis kelamin anak beliau yang berada di salah satu rahim istri beliau radhiyallahu taala anhu. Ini yang terjadi di kalangan para sahabat. Kemudian di antara karomah atau contoh karomah yang terjadi pada selain sahabat, ada yang bisa kasih contoh? Fadal, Pak Amir. Hah? Ada? Nah, apa yang terjadi di zaman kita saat ini? Ya. Kita sekarang tengah mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa itu? Diberikannya taufik kepada kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa thalabul ilmi fi hadzal yaum karomatan, menuntut ilmu di waktu ini, di waktu sekarang adalah karomah. Ya, amrun khaliqun lil adah, perkara yang di luar dari kebiasaan umat manusia. Nah. Ya, Pak Amir. Keumuman dari umat manusia saat ini sibuk dengan perkara dunia dan tidak pusing atau tidak memikirkan untuk bertolabul ilmi. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang bertolabul ilmi, menuntut ilmu di zaman sekarang adalah mereka orang-orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga abshiru, ya. Bergembiralah kalian dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa karomah. Dan manfaatkan kesempatan tersebut semaksimal mungkin untuk meraup faedah. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh beliau Syekh Yasin rahimahullahu taala, wa dzakara syekhul Islam anwa'an minal karamat kama fil matan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan berbagai macam jenis karamah, di antaranya al awwal al ulum, karamah yang terjadi pada pengetahuan. وذلك بأن يتحصل لشخص من العلم ما لم يتحصل عليه آخر. Hal tersebut terjadi pada seseorang yang memiliki ilmu yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, ini adalah karomah ditinjau dari sisi pengetahuan dan ilmu. Ketika dia memiliki ilmu, ya. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama yang lebih daripada orang lain, itu merupakan sebuah karomah. Para ulama, mereka lah orang-orang yang mendapatkan karomah dari sisi ilmu. karena mereka lebih dalam keilmuan mereka, lebih banyak ilmu yang mereka miliki. Kemudian beliau memberikan contoh, wa hadza mithlu ma waqa'a lil Khidr ala ma qala bi annahu waliyun min al ilmi kama fi suratil Kahfi. Contohnya adalah seperti yang terjadi pada kasus Nabi Khidir. Ala ma qala bi annahu wali. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah wali. Karena dalam masalah ta'yin apakah Khidir itu nabi ataukah bukan, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan beliau adalah wali, ada pula yang mengatakan beliau adalah seorang nabi. Nah, jadi menurut pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah wali, maka ilmu yang beliau miliki tersebut adalah karoma. Ya. Ketika Nabi Musa memerintahkan, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada Khidir, yang mana Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, maka ilmu tersebut adalah karoma dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jenis karoma yang kedua yaitu al-mukasyafat, atau yang diistilahkan oleh para ulama husnudzon, ya, berupa perasaan baik. Dan hal ini terjadi pada orang-orang yang soleh, ya, kita sudah sebutkan tadi. Wa dzalika bi an yukhbira ba'dun nas bi amrin minal umur ala wajhin yufidudzon fayaqau ala hasbi ma akhbaro bihi. Hal tersebut terjadi ketika ada sebagian dari sekelompok umat manusia itu memberitakan kepada yang lainnya tentang sebuah perkara. Ternyata hal itu terjadi seperti apa yang dia sampaikan. Sama seperti peristiwa Umar bin Khattab yang kita ceritakan tadi. Itu karoma dari sisi al-mukasyafat. Kemudian jenis yang ketiga, al-qudrah wa ta'thir, yaitu kekuatan dan pengaruh. Wa dzalika bi an yahsulah li syakhsin min al-quwwati wa ta'thir ma la yahsul li akhar. Contohnya seperti seseorang itu memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh keumuman orang lain. Seperti apa contohnya, Pak Amir? Hah? Tidak tahu. Kisati ashabil kahfi, ya, seperti kisah ashabul kahfi. Nah, antum tahu semua kan kisah ashabul kahfi? Iya. Muhammad. Tahu kan? Nah, dan juga wa kisati Maryam indama kanat turzaku wa yata'ajjabu laha Zakaria. Dan juga kisah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, ketika beliau mendapatkan makanan yang hal tersebut membuat heran Nabi Zakaria. Nah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqan. Qala anna laki hala. Nah, setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam, yang ketika itu beliau memutuskan untuk memfokuskan dirinya beribadah di dalam mihrab, wajadah indah rizqan, Nabi Zakaria mendapati makanan yang berada di sisi Maryam. Padahal beliau tidak pernah keluar dari mihrab tersebut, dan juga Nabi Zakaria tidak pernah memberikan makanan tersebut. Qala anna laki hadza, maka Nabi Zakaria mengatakan, dari mana kamu dapat ini? Nah, itu merupakan karoma, ya, Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Yasin Al-Adani rahimahullahu taala, wa yatadhammanu wuqu'u hadhihi al-karamat hikaman wa masalih katsiratan. Dan karamah ini itu memiliki hikmah dan kemaslahatan yang sangat banyak. Di antaranya annaha kal mu'jizah. Karamah itu seperti mukjizat. Ya, kita sudah menyebutkan perbedaan tadi ya, antara karamah dengan mukjizat. Tadullu a'dhama dilalatan ala kamali qudratillah, yang menunjukkan apa namanya? Kesempurnaan dari qudrah Allah Subhanahu wa taala. Wa nufudhi masyiatih, serta Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa annahu fa'alun lima yurid. Ya sama, Allah Subhanahu wa taala juga melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah. Sama tadi. Kemudian wa anna lahu fawqa hadhihi sunan wal asbab al mu'tadah sunanan ukhra la yaqahu 'alayha ilmul bashar wa la tudrikuha a'maluhum. Dan bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di dunia ini sebagaimana yang telah maklum itu dapat terjadi berbeda ya. Nah, pada keumuman yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu manusia ya. Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap insan itu mendapatkan makanan harus melalui proses yang namanya usaha untuk mendapatkan makanan tersebut. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Tidak mungkin di antara kita hanya sekedar tidur di rumah berleha-leha santai tiba-tiba makanan sudah terhidangkan. Ini kalau dia tidak memiliki pembantu. Perbedaannya kalau dia memiliki pembantu. Ya. Nah. Tapi hal itu bisa saja berbeda sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini maksudnya. Seperti kisah Maryam tadi. Sampai jam berapa guys? Bila sebentar lagi. Kemudian kita akan menyebutkan tentang beberapa kelompok yang mereka itu menolak adanya karomah. Yaitu kelompok Al-Falasifah dan juga kelompok Mu'tazilah. Mereka menolak dan tidak menerima adanya karomah. Bahkan mereka menolak mukjizat yang terjadi pada para nabi. Alasan mereka adalah hal tersebut tidak masuk di dalam akal pikiran mereka. mereka terkenal kelompok yang mengutamakan akal pikiran. Apa saja yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran mereka, walaupun hadis itu sahih, walaupun itu berasal dari Al-Quran, mereka tolak. Nah. Kemudian kelompok berikutnya yaitu kelompok yang gulu, yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan yang namanya karomah. Mereka adalah kelompok Al-Asyairah, kelompok Asy'ariyah. Gulu mereka dari sisi pendapat mereka yang mengatakan bahwa anna kullama khuriqa li nabiyyin jaza an yukhraqa lil awliya bal inna haula qad yujawizun, bahwa apa yang terjadi dari atau pada diri nabi, para nabi berupa mukjizat itu bisa pula terjadi pada para wali. Bahkan mereka menyebutkan bahwa para wali itu bisa lebih dari apa yang terjadi kepada para nabi. Nah, dan ini masyhad ya, dapat kita saksikan orang-orang Asy'ariyah di zaman sekarang seperti kaum sufi. Nah, mereka terlalu gulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi guru-guru mereka, yang mereka posisikan guru mereka tersebut sebagai para wali. Ya. Mereka menceritakan, wallahualam benar apa tidak, kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada para wali-wali menurut anggapan mereka. Seperti apa contohnya? Yang hal itu tidak pernah terjadi kepada para nabi dan para rasul. Seperti apa contohnya? Pak Amir? Banyak ya contohnya. Ya, kenapa naik haji? Ya kan ada pesawat. Hah? Masya Allah. Nah ya, seperti ungkapan mereka bahwa para wali atau guru-guru mereka telah melaksanakan sholat duhur di Masjidil Haram. Nah, padahal ketika itu guru mereka tengah berada di rumah atau di pondok. Nah, ini yang namanya gulu, berlebih-lebihan. Ya. Paham tuh? Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan mereka yang menunjukkan keguluan. Baik, itu dua kelompok ya di dalam menyikapi yang namanya karomah. Kemudian di sini kita akan menyebutkan sedikit perbedaan antara karomah dan mukjizat. Kata beliau rahimahullah, al-farqu bainaha wa bainal karomah min aujub. Perbedaan antara karomah dengan mukjizat itu terletak pada beberapa bagian. Yang pertama, anna sahibal mu'jizah la yaktamuha bal alaihi an yadhharaha wa yatahadda biha. Bahwasanya pemilik mukjizat itu mereka tidak menyembunyikan mukjizat yang mereka miliki. Bahkan mereka menampakkan serta menentang orang-orang yang menyelisih mereka. Ini mukjizat ya, itu para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Musa menentang para sahara, tukang sihir, menampakkan di hadapan khalayak yang ramai tentang mukjizat yang beliau miliki. Adapun sahibul karamah, mereka berupaya untuk menyembunyikan karamah tersebut karena tidak ingin umat manusia mengetahui karamah yang mereka miliki. Khawatir jangan sampai ketika manusia tahu, akhirnya mereka mengkultuskan dia, atau mungkin akan timbul rasa sombong dan ujub di dalam hati dia. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, anna sahibal mu'jizah ma'munun at-tabdil ma'sumun minal kufr. Yang memiliki mu'jizat itu mereka aman dari yang namanya perubahan keadaan dan juga terselamatkan dari kekufuran. Ya, para nabi, para rasul, mereka ma'sum. Sementara sahibul karamah la ma'mun wa la ma'sum. Bisa jadi di awal kali mereka memiliki karamah, ternyata di akhir kehidupan mereka, mereka kufur. Ada yang seperti ini. Ada, ya. Seperti kisah Bal'am. Ya, Bal'am adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsaluhum kamatsalil kalbi yalhath in tahmil 'alayhi yalhath." Nah, permisalan mereka adalah seperti kambing, seperti anjing yang mengeluarkan lidahnya. Ketika kamu kasih, lidahnya keluar. Ketika kamu tidak kasih, lidahnya tetap menjolol keluar. Ya. Nah, kemudian beliau membawakan kisah Bal'am. Yang mana Bal'am ini diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang beliau panjatkan itu pasti terkabulkan. Sampai terkenal di tengah-tengah kaum beliau. Namun suatu ketika Nabi Musa hendak menyerang kampung yang di situ Bal'am tinggal. Ternyata di kampung Bal'am itu semuanya atau mayoritasnya adalah orang-orang yang kufur. Kecuali beberapa saja, di antaranya Bal'am. Ketika pemuka dari kaum tersebut mengetahui bahwa Nabi Musa akan menyerang perkampungannya, maka pemuka dari kaum tersebut segera memanggil Bal'am. Karena tahu kalau Bal'am itu memiliki doa yang mustajab. Akhirnya meminta kepada Bal'am untuk mendoakan laknat kepada Nabi Musa alaihi salam. Di awal kalinya beliau menolak karena tahu doanya tidak akan dikabulkan. Kemudian dibujuk dengan perkara dunia hingga akhirnya dia mau mendoakan kejelekan bagi Nabi Musa. Akhirnya dia naik ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Setiap kali mendoakan kejelekan itu selalu dilesetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya doa kejelekan itu tidak diberikan kepada Nabi Musa, ternyata yang terucap di lisannya adalah doa kejelekan untuk kaumnya. Nah, sampai pemuka kaumnya marah. Kami suruh mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa, kamu malah balik mendoakan kejelekan kepada kita. Akhirnya dia sadar bahwa hal itu merupakan tindakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai lidahnya menjolor keluar. Ya. Ketika itu dia sudah berputus asa. Kemudian dia menyampaikan satu cara untuk bisa mengalahkan Nabi Musa. Apa itu, Pak Amir? Nah, satu cara yaitu menghiasi wanita-wanita perkampungan tersebut untuk kemudian menggoda Bani Israel. Karena ketika Bani Israel melakukan zina, pasti mereka akan kalah. Ternyata memang terjadi demikian. Ada sekelompok dari Bani Israel yang terfitnah dengan wanita perkampungan tersebut, akhirnya berzina, kemudian mereka ditimpa kekalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ilahuna naqfi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.